Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Hayyali fabitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab tentang bersuci, dalam bab qadaul hajah. Hadis yang ke-100 dalam Bulughul Maram, beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa an ibni Mas'ud, dan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, atan nabiyyu al-ghaita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat bi abi, fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar, beliau memerintahkan aku untuk membawakan, mencarikan dan membawakan 3 batu. Fa wajadtu hajarain, tapi saya hanya nemu 2. Walam ajid thalithan, aku enggak nemu batu yang ketiga. Fa'ataituhu birawsatin, saya pun yang ketiga itu ngambil kotoran binatang, kotoran himar. Fa'akhadahuma wa'alkar rawsah, beliau mengambil yang batu dua itu dan membuang yang kotoran tadi. Waqal, seraya mengatakan, hadza riksun, ini adalah kotoran, ini adalah najis. Afwan. Kharajahu al-Bukhari wa hadis riwayatkan Imam Bukhari wa sada Ahmad, dan Imam Ahmad menambahkan, wa Daruqutni, juga Imam Daruqutni, i'tini bi ghairiha, cari yang selain kotoran ini. Para hadirin sekalian, yakum, hadis ini peristiwanya adalah pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang safar, sedang di tengah padang pasir, sedang di tengah perjalanan. Kemudian beliau kebelet piapi. Di tengah perjalanan pada waktu itu, di tengah padang pasir, kalau kebelet piapi, ya enggak cari toilet umum. Cari pom bensin, ngono pom bensin zaman itu. Cari toilet umum itu belum ada. Kebelet pipis, kebelet BAB, ya sudah, menjauh, mencari tempat yang terlindung atau menjauh untuk buang hajat. Dan beliau tahu buang hajat itu kan harus cawi. Di tengah padang pasir gak selamanya loh ada air. Dalam kondisi itu beliau karena ini apa ya, karena di tengah padang pasir yang gampang, bukan berarti kalau cari gak ada, yang gampang itu pakai batu. Maka beliau minta sama Abdullah bin Mas'ud, carikan saya 3 batu. Lalu beliau pergi, lalu mencari di tengah padang pasir, cari batu yang gak gede, gak kecil-kecil, tetapi layak untuk buang hajat. Itu repot. Di tengah padang pasir itu pasir banyak, batu kecil-kecil banyak, batu gede itu mungkin ada, tapi batu pas untuk buang hajat, untuk cawi, itu repot. Cari-cari, nemu 2. Yang satu opoi, nemu watu didekati, ternyata kotoran himar sing wis kering, atos, menunya, tapi ternyata kotoran himar, bukan apa batu. Abdul Masud mengatakan, yaus, kiyulah. Podo bentuk akhirnya dibawa ketiga-tiganya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngambil 2 batu itu dan membuang kotoran himar tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ini najis, kotor najis. Cari lagi dong, carikan lagi. Hadis ini para fitnah nazanillahu wa iyakum menunjukkan kepada kita tentang salah satu di antara adab buang hajat yang selain dari masalah-masalah yang sudah kita bahas. Apa itu? bolehnya istinja itu pakai batu dan yang semisalnya, nggak mesti pakai air, meskipun ada air. Dan ini saya pertegas, jadi boleh orang itu istinja menggunakan selain batu, ya, menggunakan selain air, meskipun ada air, meskipun ada air. Yang kedua, hadis ini sangat tegas menunjukkan cawi pakai batu atau semisalnya itu minimalnya 3 kali. Jadi itu minimalnya 3 kali. Minimalnya 3 batu. Apa makna dari 3 batu ini? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan 3 batu ya 3 batu. Pokoknya waktu ini harus 3. Waktunya itu harus 3. Kalau pakai tisu, ya tisu 3. Pokoknya tisunya itu harus 3. Itu sebagian pendapat para ulama. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan enggak harus 3. Yang penting 3 kali dibersihkan. Jadi ini nemu waktu segitiga. Nemu waktu segitiga api, nemu waktu segitiga ya agak gede. Dibersihkan dengan satu ujungnya diputar, dengan satu ujungnya diputar lagi, dengan satu ujungnya 3 kali. Tidak anggap 3. Dan itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Patokannya bukan batu, tapi ini 3 kali usapan. Tapi dolek batu yang pas kok kan repot toh. Ini waktu gede didik kena digawe. Ini kalau kecil sekali pakai habis. Ya? Jadi yang hukum asal 3 batu. Tapi kalau seandainya bisa 1 batu kemudian 3 kali mengusap itu membersihkan, maka itu tidak apa-apa. Baik. Itu faedah yang berikutnya. Faedah berikutnya dari hadis yang berbarokah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dalam istijmar atau istinja yang pakai batu itu yang suci dan boleh dilakukan pakai batu itu kalau BAB-nya enggak nyiprat kemana-mana. Jadi adapun kalau nyiprat kemana-mana dan terkena baju, terkena apa? Terkena kaki begitu, maka tidak boleh kecuali pakai air. Jadi kalau itu cuma daerah dubur itu aja dan yang sekitarnya, maka itu yang boleh pakai batu. Adapun kalau jadi itu adalah melebar kemana-mana, makom asalnya adalah harus menggunakan air untuk menghilangkan yakni kotoran atau benda najis yang terdapat pada. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kotoran himar itu najis. Kotoran himar itu najis. Kenapa? Karena himar itu binatang yang haram dimakan. Himar itu binatang yang haram dimakan. Dan dalam kaidah mazhab mayoritas para ulama bahwa kotoran semua binatang yang haram dimakan itu najis, meskipun binatangnya suci. Himar itu suci, wong bisa dinaiki kok. Rasulullah SAW juga pernah dileri sama himar. Dan beliau tidak membasuh pakaiannya lalu salat. Menunjukkan bahwasanya himar itu suci, kucing itu apa? Suci. Tapi karena meskipun suci tapi haram dimakan, maka kotorannya najis. Maka kotoran himar, kotoran kucing, kotoran apa lagi? Ya kotoran binatang-binatang suci tapi haram dimakan, maka dia adalah apa? Najis. Wallahu a'lam. Nah, para hadirin Allah wa yakum, ini pemahaman dari hadis yang ke-100. Kita lanjutkan hadis yang ke-101. Beliau mengatakan An-Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau itu melarang an yustanja bi azmin, yakni dipakai untuk istinja itu pakai azm, pakai tulang, au rawsin, atau pakai kotoran, kotoran binatang. In qal, beliau mengatakan innahuma la yutahhiran, keduanya itu tidak mensucikan. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan Imam Daruqutni wa sahahu dan sahihkan oleh Imam Daruqutni. Hadis ini yang lanjutan dari hadis yang tadi. Kalau memang istinja itu kalau enggak mau pakai batu, kalau enggak mau pakai air, maka boleh pakai batu. Kalau pakai batu itu harus 3. Lah, masalahnya yang ada sekarang, apa harus batu? Tidak. Tidak harus batu. Boleh menggunakan yang lain selain dari batu, selain dari batu. Kecuali yang dikecualikan. Maka enggak boleh dipakai untuk istinja. Dan yang dikecualikan itu ada 3. Dan yang dikecualikan itu ada 3. Yang pertama, azm, tulang. Jadi azmun itu tulang. Kenapa kok tulang enggak boleh? Ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, dalam Sahih Muslim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk istinja pakai tulang, maka tatkala beliau ditanya, maka beliau bertanya atau beliau berkata, innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa jin itu kalau nemu tulang itu dipandangannya kayak mendapatkan tulang karo dagingnya sing akeh. Ini karo dagingnya sing akeh. Maka demi toleransi pada dunia jin, ini ngertilah tepo seliro karo jin, tulang-tulang itu jangan dipakai untuk istinja. Kenapa? Masalahnya jine tulik makanan arepe maem seweneng nemu tulang, alhamdulillah arepe demam bau ngamuk ke jine. Hati-hati hon, sopo sing gawe pangananku untuk istinja, terus disakiti oleh jin, jadilah kesurupan ini itu, bisa terjadi, sangat bisa. Salah satu dari faktor kesurupan itu kan ganggu jin. Kalau kita belajar ilmu surup, jadi kalau kita mempelajari dunia jin, itu kan salah satu dari faktor orang kesurupan itu, pertama orangnya yang salah, dia itu ganggu jin. Jin enak turu diganggu. Makanya Rasulullah SAW kan melarang mengencingi dan menyiram air panas di tempat yang di situ kemungkinan besar jin tinggal. Di mana? Di lubang-lubang. Lubang-lubang yang serem, tempat-tempat yang di tengah-tengah sawah ada lubang itu. Bisa jadi di situ binatang, bisa jadi itu tempatnya jin. Jadi maka jin pipis sih. Enak-enak turun jin ono pipis. Ini masak nih itu ya. Ini itu yang pertama. Yang kedua, terkadang jadi jin itu, terkadang orang itu kesurupan ada karena memang jinnya itu yang nakal. Jin itu nakal, memang niatnya ganggu. Bisa jadi niatnya ganggu itu karena disuruh. Itulah yang dalam dunia ilmu dukun namanya santet, disuruh sama orang. Atau bisa jadi malah di sebagian kitab itu jinnya itu cinta sama laki-laki itu, sama orang itu, senang. Jinnya itu senang, akhirnya dia menempel dan nyuruh. Bisa jadi malah jinnya itu benci. Suatu hari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu beliau mendapati ada orang kesurupan. Diminta tolong sama keluarganya untuk mengatasi ada orang kesurupan. Tatkala didatangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, kisah ini mungkin dari Ibnu Taimiyah, mungkin dari Ahmad, saya agak lupa. Maka jinnya itu yuskakaken ngomong begitu, yang meruqyah itu adalah seorang alim ternama. Maka suwi-suwi gitu ya, dia langsung merintahkan Imam Ahmad, saya ingat anak. Beliau mengatakan, Jin, metuwo. Jin, metuwo. Maka jin itu langsung nampak, jadi berbicara. Beliau mengatakan, ya Imam, biarkan saya di tubuh orang ini. Biarkan saya di tubuh orang ini. Aku kepingin nyengkek dia. Karena dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi jinnya harus sunnah. Jinnya itu jin ahlu sunnah, dan orangnya itu Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, Al-Quran itu makhluk. Jinnya kereketan, wong kok mengatakan Al-Quran gak firman Allah, disurupi ini ben lorong. Itu bisa, sangat mampu jadi untuk terjadilah. Jin itu orang sing ahlu sunnah, orang sing gak gitu. Ya iya, jin itu kayak manusia, ada muslim, ada kafir. Yang muslim orang sing ahlu sunnah, semua media macam-macam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Jin, ini apa? Baca Al-Qur'an. Kunna taraa'ika kidada. Kami bangsa jin itu macam-macam jalani itu macam-macam organisasi ini, ngono lembaga ini, ngono macam-macam. Jadi kunna taraika, jadi kita ada kunna taraika kita ada. Nah, jadi itu sebab yang pertama, bahwasanya tulang itu makanan apa? Makanan jin. Yang kedua, sebabkan oleh para ulama, kenapa kok tulang itu enggak boleh? Karena tulang itu halus. Tulang itu kan halus toh yo. Nah, nek istinja pakai barang halus yo enggak resi-resi. Lah, dengan taklil yang kedua ini, maka muncul hukum semua benda yang halus itu enggak boleh dipakai untuk istinja. Istinja pakai plastik. Oh, noy plastik Ustaz noy. Enggak bisa bersih. Kenapa? Karena plastik itu licin, halus, gitu. Jadi bukan yang semacam tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, istinja pakai keramik. Ini. Istinja pakai neker. Neker yang gede-gede. Atau apa gitu. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa menghilangkan sesuatu yang najis tersebut. Tep, itu yang pertama. Yang kedua, raus. Yang pertama tadi apa? Tulang. Yang kedua, raus. Kotoran binatang yang kotoran itu najis. Kotoran binatang yang kotoran itu najis. Jadi, kotoran binatang yang najis para jemaah sekalian, itu pertama, yang pasti kotoran binatang yang binatang itu najis, itu pasti najis. Apa berarti? Anjing sama babi itu pasti najis. Yang kedua, binatang yang dagingnya haram dimakan, itu juga najis. Binatang buas, himar, kucing gitu. Kotoran kucing, kotoran himar dan macam-macam itu juga najis. Adapun kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan, kotorannya sapi, kotorannya kuda, kotorannya kebo gitu, maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kotoran itu najis, dan itu yang masyhur dalam fikih Syafi'iyah, difatwakan dalam fikih Syafi'iyah. Sebagian ulama mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan itu suci, jadi itu suci, dan pendapat ini yang lebih saya kuatkan. Lepas dari masalah itu, karena itu masalah najis, bahwasanya raus di sini adalah kotoran himar, dan kotoran himar itu najis. Kenapa? Hah? Karena dia adalah kotoran dari binatang yang haram dimakan. Berarti kata-kata auraus ini mewakili tidak boleh istinja menggunakan benda yang najis. Tidak boleh istinja menggunakan benda yang najis. Wallah. Tep. Yang ketiga, makanan. Yang ketiga, makanan. Enggak boleh istinja untuk pakai roti kering. Pakai roti itu, roti kering. Empuk malah. Pakai roti atau pakai apa? Pakai tahu goreng. Pakai tahu goreng atau apa? Tahu isi atau apa gitu. Itu haram. Kenapa? Pertama, lah wong makanannya jin aja enggak boleh pemane makanannya wong. Ini makanannya jin aja itu enggak boleh, apalagi makanannya orang. Yang kedua, itu tuh mubazir, menyia-nyiakan harta. Dan perbuatan mubazir, menyia-nyiakan harta itu diharamkan dalam agama. Jangankan sampai membuat nyeni tahu goreng jadi istinja, lawang orang makan kemudian jatuh, oleh Rasulullah SAW suruh ngambil, dibersihin terus dimakan. Ini apa ini? Kalau makanannya layak untuk diambil kembali. Ini orang soto terus tumpang sak sendok cupuin nih bicara nih. Makanannya orang Arab. Makanannya orang Arab itu apa? Roti, kurma. Lah kalau memang roti itu jatuh, ya karena ya roti jatuh lah, ambil bersihin di makan. Kurma jatuh. Tapi ini sego campur karo duda soto. Terus arep ini sendok ono terus kesenggol opo terus jatuh. Coba satu segoyo nyane. Bukan itu dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga yang tidak boleh dipakai untuk istinja. Satu, tulang. Tulang tadi sebabnya karena dua. Sebabnya yang pertama karena apa tadi? Karena dia makanan jin. Yang kedua karena dia benda yang halus, enggak bisa membersihkan. Yang kedua kotoran. karena jeruk enggak makan jeruk najis, yang enggak bisa membersihkan benda najis, gitu ya. Jadi yang namanya benda suci itu dibersihkan dengan benda, yang namanya benda najis dibersihkan dengan benda yang suci. Yang ketiga, makanan. Tidak bisa, tidak boleh untuk menggunakan makanan itu jadi untuk istinja. Jadi untuk istinja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, perhatikan azania Allahikum. Dari sini, sebagaimana makanan itu enggak boleh digunakan untuk istinja mewakili batu, maka enggak boleh pula yang istinja pakai air itu kemudian pakai wedang kopi. Ini. Pakai wedang teh. Ini pakai wedang teh. Ini harusnya enggak ada Ustaz, adanya teh ngono ya. Adanya wedang teh. Enggak boleh karena enggak lumrahnya wedang teh dipakai istinja. Kalau kemudian bertanya, "Loh, Ustaz, zaman Rasulullah kan air yang dipakai untuk istinja sama air dipakai untuk minum itu sama." Iya, memang kayak sekarang. Kita sekarang air yang kita pakai istinja, air yang kita pakai masak, itu kan yuk sama. Karena memang lumrahnya air itu digunakan untuk minum, untuk masak, untuk nyayur, untuk apa? Mandi, untuk istinja, untuk apa? Terutama di daerah-daerah yang airnya itu jernih, daerah Pandaan, daerah Prigen, daerah Malang. Itu kan air minum sama air istinja itu kan sama. Yoi, air itu. Air masak beda kalau kami di Sedayu, beda jauh. Kita Sedayu itu air minum sendiri, air masak sendiri, air mandi sendiri. Air mandi itu yang dari dalam sumur berboran itu untuk mandi, untuk nyuci baju, nyuci piring. Tapi untuk masak itu beli. Beli air tawar. Nah, air tawar biasa untuk masak sayur, masak apa. Air minum sendiri lagi. Beda, beda sendiri. Jadi kenapa? Karena air, kondisi air tawar itu enggak layak minum dalam dunia kesehatan sekarang. Jadi dalam artian seandainya direbus itu pancinya itu masya Allah tebeli 5 cm. Minum penuh dengan kapur dan itu kata dokter enggak boleh diminum. Kenapa? Jadi enggak boleh diminum. Mentahan itu enggak boleh diminum karena menimbulkan sakit ginjal kata mereka. Harus direbus. Ini direbus itu yo amit-amit ngono yo. Nah, sampai akhirnya di apa itu rekomendasikan untuk tidak meminum air lokal. Ini tapi minum air ini air yang apa itu? Isi ulang atau air yang kemasan, air yang apa? Itu di daerah kami. Tapi kalau di daerah-daerah Prigen, daerah-daerah mana? Itu kan air masak, air minum, air ini mandi, air BAB itu kan yo podo yo itu. Ya itu. Mirip-mirip dengan itu kan itu normal. Tapi teh kan gono untuk daerah itu teh pakai mandi, no, teh pakai nyuci piring, itu kan nggak ada. Jadi lumrahnya nih teh itu minuman untuk diminum dan yang dipakai untuk yang lainnya itu air semacam itu. Wallahu jadi alam sah. Rasulullah SAW telah mengatakan nggak bolehnya pakai tulang dan kotoran. Beliau mengatakan innahuma la yutahhiran, keduanya itu tidak apa, tidak mensucikan. Teh perintah nasani Allah wa iyyakum. 102 An Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda istanzihu minal bauli membersihkanlah diri kalian, istinjalah kalian dari pipis. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh pipis. Walil hakim, dan dalam riwayat hakim aktsaru 'adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kuburan itu karena kencing. Wa huwa sahihul isnad, hadis ini sahih sanadnya. Perintah dzani Allahu yakum. Hadis ini kisah lengkapnya. Hadis ini jadi kisah lengkapnya. Tapi tidak dengan lafaz tadi. Suatu hari dalam hadis Abdullah bin Abbas, suatu hari Rasulullah SAW itu lewat jalan-jalan gitu, kemudian beliau melewati ada dua kuburan, kuburan tua. Ada kuburan dilewati. Kemudian beliau berkata sama Abdullah bin Abbas, kedua orang yang sedang dikubur itu diazab. Innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tapi keduanya itu tidak diazab karena perkara besar. Jadi tidak diazab karena perkara besar. Kemudian beliau mengatakan, kalian mau tahu apa penyebabnya kedua orang itu diazab? Mereka mengatakan, "Gih ya Rasulullah, kami ingin tahu." Yang pertama, la yastatiru minal baul. Dalam riwayat yang lain, la yastanzihu minal baul. Orang itu nek pipis gak cawi. Orang itu nek pipis gak cawi. Yang kedua, yani yamshi bin namimah. Orang itu apa? Yani tukang adu domba, tukang buat masalah orang. Seneng nek ana wong tukaran ku seneng. Jadi senang menjadi ini pasti pasti kasus, banyak. Jadi membuat perkara itu enggak menyenangkan. Lah, hal di sini sangat tegas menunjukkan kepada kita bahayanya orang yang nik cawi itu atau nik pipis enggak cawi atau cawinya, enggak sempurna. Jadi cawinya itu tidak sempurna. Bahkan kebanyakan azab penduduk neraka itu disebabkan karena kencing. Kenapa para jamaah yang dimulakan Allah? Banyak alasan. Pertama, kadang-kadang wong nek pipis nang kuku terus gak cawi. Ini. Lah kalau wis gak kan wis gak cawi para jamaah sekalian. Kemudian dia pakai untuk sholat baju yang dia pakai tadi kemudian gak dipakai untuk sholat, kan berarti sholat dengan sesuatu yang najis. Dan sholat dengan sesuatu yang najis itu hukumnya sholatnya gak sah. Hukum sholatnya itu sholat yang gak sah. Itu yang pertama. Itu jadi yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua, orang nih sampai kelas pipis gak cawi, berarti wongi kempro. Wongi itu sangat tidak perhatian dengan kesucian. Dan wongi ku nih kawan wis budayai gak sucian. Munuku yang lain pun begitu. Wong itu kan budaya tuh. Nek budaya wong iku resikan. Nek iki ngene iki resik berarti yang lain juga resikan. Nek wong sampai pipis saya gak perhatian, ya berarti yang lainnya ya mohon lah engko jangan-jangan BAB ya ngono. Engko nah gitu ya, ya gitu. Kenapa? Wes wong kok ya tipe nek resikan ku gak resik ku ketok resik. Ini kenapa? Ya memang tipikalnya ini semacam itu. Orang itu ya, Wan. Nih, makanya Rasulullah SAW ajaran agama kita itu kan nata orang itu akan berbudaya itu dari kecil. Budaya hemat misalkan gitu ya, hemat enggak boros, itu ditata oleh syariat sampai pun dalam perkara yang paling kecil. Apa? Nek mangan juar-kuara secukupnya saja asalkan bisa hidup. Nek terpaksa harus warak. Wah, kayak mamane enak seneng ngono ya. Jarang-jarang mam koyo ngene kepengin mam sing banyak, maka tahan. Tsulutsun li ta'amih wa tsulutsun li syarabih wa tsulutsun li nafasi. Weteng itu dibagi tiga, dipenuhi sepertiga untuk makan. Yang sepertiga lagi untuk minum. Yang sepertiga lagi kita tetap kosongkan untuk jalan nafas. Jadi untuk nafas. Jadi untuk nafas. Teh. Kalau sampai jatuh. Ini, kalau sampai jatuh diambil, jangan dibuang. Untuk membudayakan budaya hemat. Ya. Kalau pas wudu airnya secukupnya. Sampai Rasulullah SAW tanya, "Ya Rasulullah, ini airnya banyak pripun?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wa in kunta 'ala nahrin jarin." Meskipun kamu itu sedang wudu di sungai yang ngalir. Wudu di sungai yang ngalir meskipun cebur-cebur-cebur itu loh, gak pengaruh wong sungai ini ngalir. Tapi itu untuk membentuk namanya membentuk budaya hidup. Nek orang itu wis budaya hidup itu gak boros. Jadi gak pelit tapi hemat. Ngono ya. Jadi maka jadi orang miskin pun hemat, jadi orang kaya hemat. Ini orang jadi orang kaya hemat itu loh banyak duit nyiso. Lah ini akeh duit nyiso terus dia hemat itu karena pengaruh syar'i, sisanya diapakan? Masa arif disimpen? Yo banyak yang diberikan untuk apa? Yo untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pun jadi presiden pun begitu budaya hidupnya itu hemat. Banyak uang negara apa? Nyiso bisa digunakan untuk yang lainnya, bisa digunakan untuk yang lainnya. Tapi ini uang itu budaya boros sampai kiri itu boros. Wong iku budayae iku wis boros, sampai gak duwe duwit itu lho. Boros. Ngene, urusan sesuk, urusan sesuk. Saiki wae bakso ya bakso. Dan ada toh orang kayak begitu? Ada. Karena memang budaya. Orang itu para ikhwa, kalau budayanya resian, bersih-bersih diresi gitu ya. Penampilannya rapi gitu. Dari orang kaya rapi, dari orang miskin pakaian sederhana tapi rapi. Sederhana tapi rapi. Tapi ini memang budaya itu kemproh. Ngerti kemproh maksudnya kan? Kemproh ngono ya. Dari orang miskin ya kemproh. Wis dari wong sugih ya tetap kemproh. Ono wong sugih kemproh. Akeh. Saya menemukan banyak saksinya. Ini banyak. Karena ini budaya hidup. Budaya hidup. Mulai ngono oh, ya mobil iku tomor sembarangan. Tasur iku tuncal ndur. Ini apa itu meja kasur. Ngono sepatu dile sembarangan. Tapi rumahnya orang kaya. Karena memang budaya. Budaya hidup. Lah, hadis ini kenapa kok Rasulullah SAW mengecam sekeras itu? Sekeras ini tentang masalah cawik dengan apa waktu pipis. Karena salah satu di antara faktor utamanya adalah pembentukan budaya suci. Ini pembentukan budaya suci. Ini orang itu para fitnah nasaniyallahu yakum sudah punya budaya bahwasanya sing jenenge punya budaya malu, sing jenenge BAB itu yo menutup diri, sing jenenge pipis itu yo menutup diri, jangan sampai kelihatan di tempat terbuka. Kebel pipis zaman sekarang, cepet-cepet langsung buka map, pom, pom terdekat. Waduh, sek 3 kilo. 3 kilo. Cari masjid terdekat. Wah, masjid ini terdekat. Masih misalkan 200 meter. Dipercepat ke arah masjid itu karena menemukan tempat yang tertutup. Pom 3 kilo, masjid masih 5 kilo. Misalnya, ngono dia dulu. Apa yang dilakukan? Hah? Yang dilakukan tidak ada jalan. Cari tempat lain yang tertutup. Bagaimana caranya? Kalau ada tempat yang bisa terlindung, turun dari mobil cari tempat terlindung, entah di balik pohon kayak, entah di balik apa ngono ya. Ini untuk pipis. Enggak ada tempat, semuanya tempat terbuka. Tambak garam misalkan itu tempat terbuka ngono. Manyar gitu, tambak garam. Di mana? Ya pipis sampe di mobil. Tertutup, tapi ojo keracaan di jok ngono jo. Ya pakai apa lah, pakai oh. Pakai plastik kayak pakai apa gitu. Nanti dibuang di tempat yang layak. Ojo kemudian turun dari mobil, berdiri di pinggir mobil, ngono terus ngene. Wong iku napa pikir ngono. Dan kadang-kadang itu kadang-kadang kelihatan sekali kalau itu sedang kencing. Ini kelihatan kan sekali. Sebagian bapak-bapak yang di supir-supir itu terus-terus truk itu malam mepet dengan supir apa itu truk ini pipis ibani. Ini ya gimana gitu loh. Jadi karena itu membentukkan budaya dan orang itu kalau sudah tidak perhatian dengan barang najis maka akan banyak benda najis yang tidak dia perhatikan. Tatkala ini banyak benda najis yang dia tidak perhatian, konsekuensinya nanti mengganggu hukum apa? Ibadah. Mengganggu ini hukum ibadah dia kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah terganggu hukum ibadahnya, berarti sholatnya bermasalah. Dan kalau sholat sudah bermasalah, maka disitulah letak orang itu yang banyak masuk ke dalam azab neraka karena pengaruh apa? Kencingnya. Wallahu a'lam. Teh, hadisnya ringan-ringan, jadi karena pokok-pokok dasarnya sudah dahulu. An Suraqah ibnu Malik, dari Suraqah ibnu Malik. Siapa yang masih ingat nama Suraqah ibnu Malik? Hah? Dia yang mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hijrah. Suraqah ibnu Malik akhirnya beliau masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Jadi pada waktu Fathu Makkah masuk Islam. Kala beliau mengatakan, Allamana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami fil khala tatkala buang hajat. An-naq'uda 'alal yusra, kita itu duduk pada kaki yang kiri, wa nansibal yumma, menegakkan kaki yang kanan. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan Imam Baihaqi tapi bisanadin dhaif, sanadnya lemah. Lapo hadis lemah kok disebut? Untuk menunjukkan, menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau ada orang yang menyampaikan keterangan semacam ini, oh kita tahu hadisnya lemah loh Ustaz. sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Buluh Al-Mu'arraq. Praktiknya ini gimana? Mendudukkan kaki kiri, kaki kiri didudui. Ini ya. Kaki kanan tegakkan. Pipi sekarang ini. Enggak kerajaan kayak. Ini. Wa radhiyallahu yakum. Yang sebagian yang nyampe kepada kami tentang masalah itu sebagian itu katanya kalau itu tuh lebih tuntas. Benar enggak? Jawabannya jenengan tanyakan Pak Dokter. Benar enggak pipis semacam ini itu lebih tuntas? Inilah. Ini didudui, ini ditegakkan. Ini ya. Benar enggak pipis semacam itu lebih tuntas? Jawabannya gampang. Tanyakan sama dokter spesialis pipis. Dokter spesialis pipis. Kalau benar, maka jawabannya lakukan atas dasar ilmu kesehatan, bukan atas dasar ilmu syar'i, bukan atas dasar ilmu syar'i. Nanti hasilnya beda. Hasilnya ini itu beda. Kenapa? Karena hadis ini apa? Lemah dan tidak bisa dipakai dalil. Jadi para ikhwatin azanillahu yakum, mengungkapkan sesuatu yakni untuk menyehatkan diri, kekuatan diri, monggo, dan itu satu yang mulia. Kalau itu ada dalil khususnya, monggo disambungkan dengan dalil. Tapi kalau enggak ada dalil khususnya, jangan paksa-paksakan itu ono dalili. Jadi masalah. Jadi masalah. Contoh para fitan azanillahu wa iyyakum. Sekarang kan semua yang berbau syariat itu laris toh. Ini embo pokoknya semua yang berbau syariat itu menggeliat. Apa kok diganti religius? Ngono ya. Ini makan ala nabi. Sekarang proto keren, makan ala sunnah. Pipis ala sunnah. Ngono ya. Sampai ada jurus kesehatan ala Rasulullah. Ngono ya, bener ya. Ini ada ini, ada itu, ada itu. Ini ngetren sekarang tibun nabawi. Ini tibun nabawi, padahal sini pakai itu daun kangkung. Herbal sama tibun nabawi itu beda loh mas. Ini herbal itu tib jawai. Ini kedokteran kesehatan herbal Jawa, ilmune mbah-mbah bien tawara tabib. Tibun nabawi itu yang pernah langsung ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kita akui para ikhwatin azanillahu wa iyyakum bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau enggak ada telerus jangan dipaksa-paksakan. Jangan dipaksa-paksakan. Sebagian teman tanya kemarin, baru ke beberapa hari yang lalu, Ustaz, kalau ada orang makan nasi dulu baru makan buah, itu apakah ini dosa, Ustaz? Enggak. Ini ya, kok enggak dosa, Ustaz? Kan sunnahnya begitu. Enggak. Ngono. Kata siapa itu sunnah? Lah, kepiye itu antum? Enggak, itu enggak sunnah. Yang ngatakan ini, yang tanya itu salah satu asadid Al-Furqan. Ana sampai heran asadid Al-Furqan coba. Ini yang tanya. Enggak? Itu enggak sunnah. Enggak sunnah, enggak dosa, dan yang antum katakan itu enggak sunnah. Loh, kok enggak sunnah, Ustaz? Ngono. Ini, kan itu begini. Antum tahu landasannya apa, Ustaz? Antum tahu landasannya apa? Bukankah landasannya itu yakni firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Lali suka kamus. Ayatnya itu eling tapi kok tadi lupa kepiyen. Saya sebentar. Baik. Wa faakihatin mimma yatakhayyarun dalam Al-Waqiah. Dan buah-buahan yang mereka pilih-pilih. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging apa? Daging burung yang kalian senangi. Loh, saat ayat ini mendahulukan apa? Buah dibandingkan daging. Ana senyum. D di mana di ayat itu yang menunjukkan buah harus didahulukan daripada daging. Ini ayat ini coba ini lengkapnya. Bi akwa bi wa aba yatufuna alaihim wildan mukhallad. Orang itu kalau masuk surga, jadi ada anak-anak kecil itu pelayan-pelayan surga itu keliling-keliling. Bi akwa bi wa abari kawaka sim mimain, membawa gelas-gelas berisi air disuguhkan. La yusadda'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan ada buah-buahan yang mereka bisa pilih-pilih yang enak. Walahmi tayrin mimma yashtahun, makan daging yang mereka senangi. Wahurun a'in, dan juga bidadari. Ka'amthalil lu'lu'il magnun, semacam permata yang tersimpan rapi. Jaza'am bimakanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Kalau mau jujur pakai ayat ini, berarti urut-urutannya itu harus minum, buah, daging. Tapi kenapa yang minumnya itu enggak dipakai? Kenapa minumnya ini kok enggak ada? Lah, memaksa-maksakan diri. Kemudian anak katakan, Ustaz Afwan, kita semua tahu kaidah ilmu nahwu. Ayat itu pakai wa. Dan waw itu bukan ditartib, tapi untuk limut lagil jama', murni untuk menggabungkan. Nikmat surga itu ono minuman, ono buah-buahan, ono makanan, daging, ono bidadari. Jadi yang mana duluan? Monggo kerso. Ini karpe sampeyan. Ini karpe sampeyan. Dan kalau boleh Anda lanjutkan, bahkan makanan penduduk surga yang pertama kali itu daging, Ustaz, enggak buah. Apa dalilnya? Hadis Muslim. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, "Ma awwalu ta'ami ahli jannah?" Makanan penduduk surga pertama kali yang masuk surga pertama kali sing disuguhno itu apa? Kata Rasulullah SAW, kabitul hut, atini iwak. Enak apa? Bu, aku yang ngerti. Ini atini iwak bantung ya mait. Dan bu iwak apa? Ini atini ikan. Lah, tapi para ikhwah, kalau kemudian ada penelaahan dari tenaga kesehatan yang mengatakan secara teori kesehatan sebaiknya makan buah itu baru kemudian makan nasi, dan itu terbukti dengan dunia kesehatan, monggo lakukan itu yang baik. Tapi jangan pakai dalil, jangan paksa-paksakan pakai dalil. Kenapa? Teori kesehatan itu kan hipotesa, jadi apa ya, penelitian. Sekarang benar, besok ini ganti. Ini besok ganti. Dunia kesehatan di ilmiah kan begitu. Ini jenengan sudah punya anak 8 kayak anak. Itu kan melewati berbagai masa yang dibingungkan oleh para bidan. Ini anak pertama biyen itu dikongkon ngini pada waktu ini, Pak. Ini kalau apa itu udele itu diginikan. Saya ingat anak pertama kali dulu masih dipakai betadin, pakai apa. Anak kedua enggak boleh pakai betadin. Katanya penelitian yang terbaru enggak boleh pakai betadin. Masya Allah. Anak ketiga saya ingat anak itu dilarang pakai itu loh, gedong itu loh. Ini pakai itu. Anak keempat apa meneh harus ganti. Oke, gede-gede padahal bidan di siji. Bu ilmune sampe itu loh. Ini ganti nih ping piro ngono. Karena itu kan ilmu. Lah, jangan sampai ilmu itu kemudian disambungkan dengan dalil, karena dalil itu enggak bisa berubah. Sedangkan hipotesa itu selalu berubah seiring dengan perkembangan waktu. Sekarang ngetren. Jadi teori kesehatan itu makan jangan melebihi jam 5. Kalau mau sehat, makan itu jangan lebih dari jam 5. Katanya itu ala Rasul. Ciri sopo. Ini ciri sopo. Kalau memang itu teori kesehatan, Ustaz, Monggo. Ini kalau memang teori kesehatan, lakukan itu. Tapi aku doyan mangan barisa. Ini barisan aku doyan. Kenapa? Itu teori kesehatan. Terbukti, monggo lakukan. Tapi jangan sambung-sambungkan dengan dalil. Bahkan kalau saya berani mengatakan Rasulullah itu makannya itu ba'da maghrib. Lah kok ba'da maghrib? Iya. Berarti kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza quddimal isya'u wal asya'." Apabila makanan asya', makan malam disuguhkan dan datang azan isya, makan dulu baru sholat. Menunjukkan Rasulullah makannya itu menjelang isya. Nek kapan makan itu menjelang jam 5? Ngono yo, enggak ada hadis itu. Makanya kono hadis apabila makanan pagi disuguhkan terus dengar azan, ngono ra ono. Kenang azan opo sarapan pagi. Ngene. Dan enggak ada hadis apabila makanan siang disuguhkan kemudian dengar azan. Ngene. Azan opo wong makan siang itu batu dhuwur. Ngene, jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, yang ada itu makan malam benturan dengan azan isya, karena makan malamnya Rasulullah itu rata-rata ba'da maghrib, menjelang isya. Ini pulang salat gitu ya, salat ba'diyah, baru kemudian ngatur makanan. Ini kadang-kadang nembus isya, baru kemudian nyentel. Kalau bisa semacam itu, kedepankan azan. Gambarnya semacam itulah Pak Rewa. Jadi ngomong apa matur ini, gara-gara ini. Hadis ini pada misalkan, kalau cara pipis semacam itu secara teori ilmu kesehatan itu apa ya, ditunjukkan oleh ilmu kesehatan, monggo, tapi dasari dengan teori kesehatan. Jangan katakan itu sunnah Rasulullah, kenapa hadisnya lemah, dhaif, sehingga gak boleh untuk dipakai. Dan bisa jadi teori kesehatan itu suatu ketika akan berubah. Misalnya teori kesehatan suatu ketika mengatakan pipis karo opong ini lebih baik, kan bisa jadi teori kesehatan. Kok teori kesehatan bisa berubah dari waktu ke waktu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tema apa? Insyaallah Subhanahu wa Taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Biizni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini maksud toleransi dalam diri salat? Ketika biasa tidak pakai kunut, kemudian makmum berkata kepada orang tersebut, jenengan saja imamnya, nanti pas mau kunut jenengan kasih waktu sebentar buat jamaah lainnya untuk kunut. Akan tapi si imam di dalam sholatnya tidak melakukan kunut, hanya berdiam siji, berdiam diri saja. Bagaimana Ustaz? Ini toleransi 15-an. Jadi memang dalam fikih itu kalau terjadi perselisihan pendapat itu yang legowo, lapang dada. Karena semua perbedaan para ulama itu semua perbedaan ijtihadiyah di kalangan para ulama itu pasti menunjukkan bahwasanya tidak ada dalil yang tegas dan mesti ada dalil yang bertabrakan. Yani mungkin dalilnya bertabrakan, mungkin pemahamannya enggak jelas, atau mungkin faktor-faktor yang lain sehingga muncul berbagai yani perbedaan yang ada di kalangan yani para berbagai perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Oleh karena itu, dalam kondisi semacam itu kita berusaha untuk mencari yang pendapat yang terkuat kalau kita mampu. Lalu kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Tapi kalau kemudian ada sebagian saudara-saudara kita yang menyelisih pendapat kita, lapangkan dada terhadap apa yang mereka amalkan, karena masing-masing punya hujah dan punya nyani dalil tentang masalah itu di kalangan para nyani ulama-ulama kita. Tapi para ifitan azani Allah wa yakum, semuanya itu ada aturan, enggak kemudian kebablasan. Dalam kasus semacam ini patokannya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau sampai terjadi perbedaan antara imam dan makmum, makmum yang ikut imam karena imam yang diikuti. Jangan paksakan imam ikut makmum. Sapa sing dadi imam, sapa sing dadi makmum? Nyanyi ustaz sampai jadi imam ustaz, jenengan kunut mboten ustaz? Mboten nih, tolong nanti nih waya kunut berdiri agak lama ustaznya, ben kami kunut dulu baru kemudian. Ya kalau gitu sampai nih jadi imam, ben kunut, aku nanti ikut kunut. Karena yang dalam sholat itu makmum yang ikut imam. Anak kalau sholat sendirian, kalau ada ulun misalkan saya enggak kunut, kalau saya jadi imam saya enggak kunut. Kalau saya sholat di belakang imam yang enggak kunut, saya enggak kunut. Kalau saya dimintai pendapat, apa pendapat Tuhan tentang kunut, saya katakan kunut itu tidak disyariatkan. Tapi kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya kunut. Kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya kunut. Karena posisi saya makmum. Dan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi ada kaedah-kaedahnya. Kapan kita itu yani, maksud toleransi, misalkan ada teman saudara yang kunut subuh, misalkan sholat yang kunut, oh jadi Senin barno bawa sholat kunut subuh karena masalah hilafiyah ijtihadiyah. Tapi kemudian jangan dibablaskan sembarangan gitu dalam bagai permasalahan. Wallahu a'lam. Saya sering ikut kajian dan saya mencoba mengamalkan ilmu saya selama kajian di lingkup lingkungan saya. Alhamdulillah, karena memang belajar itu tuntutan syar'i dan mengamalkan itu tuntutan belajar. Ketika saya mencoba untuk sharing seputar ilmu agama, namun tanggapan mereka begini. Mereka berkata NU dengan Muhammadiyah itu berbeda, dan mereka juga berkata salaf itu ajaran baru. Mereka berkata keluargamu itu dari Muhammadiyah, namun kamu kok jadi kesalaf-salafan seperti biru kehitam-hitaman. Yang dimaksud warna ormas. Memang kalau salaf itu warnanya hitam ya. Bagaimana sikap saya dalam menanggapi yang warnanya hitam itu Imam Mahdi, bendera hitam. Bagaimana sikap saya dalam menanggapi paradigma berikut? Nasihat saya, jadi rajinlah belajar. Sampai mapan ilmunya. Sampai mapan nyani ilmunya. Jangan terlalu nyani banyak mendialogkan sesuatu yang kita sendiri masih bingung. Karena nanti jadinya itu debat kusir. Enggak sampean bener, enggak dia bener. Ngono ya. Wong kadang-kadang itu loh. Nyani penisbahan diri mengaku sebagai salafi padahal kadang-kadang tuh enggak ngerti salafi itu apa. Ngerti ini pokoke jenggoten. Nyeni, salonoe cingkrang, nggawa jilbab gede-gede, ni iso ya cadaran. Wes sampai di situ. Apakah itu? Itu adalah penting, tapi itu casing, bungkus. Jeroni sini apa? Kadang-kadang itu enggak terlalu paham. Bagaimana akidah yang benar? Bagaimana salaf dalam memahami apa? Nyeni, pendapat yang berbeda. Ini kesalahkaprahan dalam memahami masalah sangat sering terjadi. Contoh yang paling gampang, gegeran antara sholat terawih 21 dengan 11. Itu kan lucu. Padahal di dalam ulama madzhab dan para ulama dahulu sendiri itu maklum perkara yang sangat difahami dan tidak dipermasalahkan oleh mereka. Generasi utama sahabat saja tidak pernah memasalahkan masalah-masalah semacam itu. Jadi fahami titik-titik masalah. Karena terkadang yang sudah kadung mencuat ke permukaan seakan-akan jadi kalau enggak begitu, enggak semacam itu. Dan itu salah fatal. Dan itu salah yang fatal. Nasihat saya, rajin-rajin belajar dan jangan terlalu banyak apa? Mendiskusikan masalah yang kita belum sampai yakni ilmunya. Yakni yang kita belum sampai ilmunya. Kalau mau mendiskusikan 1-2 masalah, diskusikan masalah yang kita sudah mengetahui ilmunya sehingga diskusi itu akan terarah. Apakah zakat perhiasan emas disesuaikan dengan karatnya? Dan apakah emas putih ada zakatnya? Zakat emas yang kita katakan 85 gram emas itu emas murni. Karena diambil dari 20 dinar. 20 dinar itu zakat nisabnya emas di zaman Rasulullah itu 20 dinar. Yani, dan emas di zaman Rasulullah itu belum berkarat. Yang maksudnya masih murni. Emas yang masih murni, belum berkarat. Yaitu, jadi satu dinar itu sama dengan satu mithqal. Satu mithqal itu sama dengan 4/4 gram. Berarti 20 kali 4/4, 85 gram emas murni. Adapun kalau punya emas tapi enggak murni, enggak 24 karat, maka berarti disesuaikan dengan standar emas murni. Bagaimana ngitungnya? Kalau yang dia miliki misalkan 20 karat emas, misalkan emas murni itu misalkan 600-an, yang dimiliki misalkan 400-an gitu ya, ribu per gram. Jadi 20 apa? 20 karat. Maka berapa nisab emas 20 karat? Bukan 85 gram. Tapi dihitung sendiri. 24 yakni per 20 kali 85. 24 itu standar murni. Yang dia miliki 20, berarti per 20 kali nisab emas murni 85. Ketemunya berapa? 85 gitu ya. Ketemunya berapa, maka itulah nisab emas 20 karat. Ya, begitu juga dengan yang lainnya, standarnya itu apa? Apakah emas putih ada zakatnya? Tergantung, emas putih itu emas atau bukan? Emas putih itu emas ataukah bukan? Karena negeri kita itu istilah itu sering disama-samakan. Yani nakul ayam api didi ayam bangkok. Yani apa? Apa itu asam? Yani apa? Apalah itu sering dimirip-miripkan itu dengan nama-nama. Yani yang lainnya. Emas putih itu emas atau logam mulia, warnanya putih, mahal, dan bukan emas. Ini tahqiq para ulama, emas putih itu bukan emas. Mirip-mirip dengan barang-barang mulia yang lain, intan, berlian, zamrud, itu barang-barang yang lebih mahal dibandingkan emas, tapi dia bukan emas. Wallahu a'lam. Apa hukum memberi kembalian belanja kepada pembeli dengan permen sebagai pengganti uang receh? Kalau dengan ridhonya boleh, kalau tidak dengan ridhonya maka enggak boleh. Ini karena itu memaksakan. Dengan ridhonya, mas ada uang receh tapi permen aja ya, sampai uang receh nanti dibuang malahan. Oh nggih, matur suwun malahan. Ya sudah. Atau mungkin uang receh enggak ada. Ini uang receh cari uang 100-200 kan yo repot toh. Ini zaman sekarang. Ini akhirnya enggak ada uang receh, mas, masih kurang 300 permen 1 ya. Oh nggih, ya sudah. Tapi kalau kemudian dia enggak ridho, kepingin uang receh itu dan dipaksa dengan apa tadi? Nyani dengan permen, maka itu ya enggak boleh. Karena hukum asal jual beli itu nyani illa an takuna tijaratan antaradhin minkum. Nah. Hukum salat tidak berjamaah bagi laki-laki yang ada uzur karena kerja bagaimana? Nyani uzurnya syar'i apa enggak? Kalau uzurnya syar'i boleh enggak jamaah. Tapi kalau uzurnya enggak syar'i, meskipun sudah ketinggalan jamaah tetap sholat sendiri, tapi Anda berdosa dengan tidak berjamaah. Kalau kita katakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah itu. Tergantung kondisi kerjanya. Ini sangat tergantung kepada kondisi kerjanya. Ini. Kenapa? Ada kerja itu yang saya lihat benar-benar uzur syar'i. Semacam ini, semacam apa? Pekerjaan yang kalau ditinggal itu akan memadorotkan dia, memadorotkan orang lain. Contoh ini, nunggu apa yang kalau ditinggal itu meledak telepon ya, atau apa gitu. Maka uzurnya uzur syar'i, tapi jangan terus-terusan begitu. Ini namanya uzur, kan sekali dua kali. Tapi kalau memang uzurnya itu bukan uzur syar'i, maka berarti dia itu berdosa, mohon bertobat kepada Allah, tapi sholatnya tetap apa? Sah. Karena istirahat saya jam 11.30. Zuhur jamaah sudah lewat. Masa 11.30 zuhur jamaah sudah lewat? Sekarang hari-hari ini ya. Dan itu tugas bagi pimpinan perusahaan. Salah satu di antara beban syar'i yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban dari akhirat sebagai pemegang manajerial itu adalah kalau ada orang merasa berdosa dengan ketinggalan jamaah karena peraturan Anda, maka Anda ikut nanggung dosanya, bahkan Anda lah penanggung dosa aslinya, pemegang manajerial. Ini maka sudah saya temukan banyak perusahaan itu yang masya Allah waktu istirahatnya itu azan, dan itu bagus. Waktu istirahatnya itu azan. Ini istirahat itu ini ditentukan dengan jam sholat. Kalau sekarang misalkan istirahat jam 12, ya bubar sholatnya. Ini sekarang itu kan zuhur itu jam 11 lebih 15. Kalau misalkan dari bulan September sampai Desember misalkan gitu, istirahat itu jam 11 sampai 12 misalnya gitu ya, misalnya itu begitu. Jadi nanti kalau sudah zuhurnya itu jam 12 misalkan begitu, ya istirahatnya itu jam 12 misalkan begitu, ya itu sangat memungkinkan, amat sangat memungkinkan, dan itu adalah salah satu di antara ini kewajiban pemegang perusahaan. Debu konstruksi, pecahan beton, bata, gendeng, bagaimana? Apakah najis jika dipakai untuk sholat? Pecahan beton, pecahan beton, bata, genteng, apakah najis? Enggak najis, karena itu tanah, tanah, batu, enggak najis. Kotor-kotor, tapi enggak najis. Setiap hari kami pulang dari tempat kerja di Gresik ke rumah di Sidoarjo dengan menggunakan bus karyawan. Seringnya ketika waktu maghrib masuk isya, posisi masih dalam perjalanan. Ketika masuk maghrib masuk isya, posisi masih dalam perjalanan. Boleh enggak kami menjamak sholat maghrib dan isya hampir setiap hari? Pertanyaannya, Gresik Sidoarjo itu safar apa mboten? Kalau Gresik Sidoarjo itu safar, maka berarti boleh dijamak tiap hari. Tapi kalau Gresik Sidoarjo itu tidak safar, maka sholat dikedepankan. Bagaimana caranya? Ini pulangnya nunggu sholat maghrib, toh tinggal satu jam. Ini untuk sebutan ini. Atau bagaimana caranya? Ini di lobi ke perusahaan misalkan, ini engkau di tengah jalan turun sholat dulu atau bagaimana dan macam-macamnya. Kalau ada niat yang kuat, insya Allah ada jalan. Masalahnya itu gonok niat. Ini itu yang masalah. Jadi kalau ada niat yang kuat, insya Allah subhanahu wa ta'ala, yani akan banyak jalan untuk melakukan itu. Kalau memang itu bukan safar. Nek sesekali rumahnya misalkan kerjanya misalkan di JMP, pulangnya sampai di apa, di mana gitu ya, di Surabaya yang lain, dan itu jelas bukan safar. Biasanya normal. Jadi biasanya itu normal. Suatu pulang itu asar sampai di rumah maghrib, biasanya begitu, dan masih mendapati sholat maghrib. Suatu ketika macet total, ada kecelakaan, maju mundur gak bisa, itu kan namanya kondisional, jarang-jarang sholat aja nanti di jamak takhir. Tapi ini bauan dino jamak takhir, kecuali kalau safar ya, kecuali kalau safar. Kalau anda nganggap Gresik Sidoarjo, Gresik Sidoarjo itu safar, wallahualam. Bolehkah seorang laki-laki ikut kelas tahsin laki-laki tapi sang pengajarnya wanita? Yo boyo dolek sing lanang. Apakah menerima gaji melalui bank konvensional? Pembayaran gaji dari perusahaan termasuk tindakan terlibat riba? Tidak. Karena itu di luar kemampuan Anda. Yang di luar kemampuan Anda, yang bisa dilakukan begitu menerima gaji langsung diambil. Begitu ada pengumuman gaji sudah dikirim gitu, langsung diambil. Sisakan yang penting rekeningnya enggak mati. Jadi rekeningnya itu jadi enggak mati. Kalau harus ngendon, maka jadi keluarkan jadi ribanya setiap bulan. Jadi keluarkan ribanya. Orang tua memerintahkan untuk keluar dari pekerjaan yang sekarang saya jalani. Pekerjaannya misal apabila pekerjaan saya ribawi, bank konvensional atau pabrik rokok dan semisalnya. Apabila hanya karena alasan orang tua tidak suka tapi pekerjaannya halal, apakah harus ditaati? Pertama, kalau memang pekerjaan itu ribawi, meskipun tidak diperintahkan orang tua, Anda itu wajib keluar. Kalau Anda itu bekerja di pabrik rokok, meskipun tidak diperintahkan orang tua, Anda itu wajib keluar. Ini wajib keluar. Adapun langsung atau tidak itu butuh melihat kasus satu persatu. Tapi hukum asal keluarlah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih bagus. Man yani taraka syai'an lillah awadahallahu khairam min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya dengan yang lebih bagus. Taib. Adapun yang kedua, pekerjaannya halal tapi karena orang tuanya enggak suka, maka Anda wajib untuk keluar juga. Demi ketaatan kepada orang tua. demi ketaatan kepada orang tua. Kecuali antum mampu memahamkan yakni orang tua. Bu, pekerjaannya napa, Bu? Kok enggak boleh itu lho napa? Kerjaan ini gajinya agak lho, Bu. Dan macam-macamnya. Akhirnya orang tua rito ya sudah. Tapi kalau orang tua pokoknya ngotot mengatakan pokoknya ibu enggak rito kamu kerja sebagai itu. Yani katakan lu kerja sebagai apa, Bu? Aku saya pokoknya keluar dulu. Nah, kita sudah keluar aja. Ini keluar aja. Rito perintah orang tua ini adalah satu kewajiban syar'i. Tapi jadi orang tua tolong kalau itu dari sisi anaknya. Jadi orang tua jangan ngawur. Ini kusini keluar, suruh keluar, suruh keluar, suruh keluar, akhirnya nganggur. Ini mungkin nyesel dhewe nambian apa ibu kok ngongkon sampean metu. Ya nganggur dhewe jadi jadi orang tua. Jadi sisi anak taati orang tua. Tapi dari sisi orang tua melihat ini kondisi anaknya. Saya pernah mendengar bahwa hukum main dadu, dadu itu domino itu ya, yang dilempar-lemparkan ke atas itu ya. Yang saya tanyakan benarkah haram? Yang saya tanyakan benarkah hal tersebut? Dan apakah tetap haram walaupun tanpa adanya praktik judi? Kalau yang itu maksudkan itu nard, anard, anardu itu permainan yang pakai kotak warna putih. Oh, nangka 1, 2, 3, 4, 5 dilempar. Wush, kotak-kotak-kotak. Oh, 6 ya, kotak-kotak-kotak. Nah, itu kemudian ada permainannya. Itu nard. Yani, itu anard. Kalau memang itu yang dimaksud dengan dadu, iya, memang itu haram. Meskipun gak ada judinya. Meskipun hanya untuk main-main. Yani, meskipun hanya untuk main-main. Itu nard. Kalau memang itu nard. Atau apalah yang seputar itu, domino atau apa. Yani, yang diperselisihkan oleh para ulama itu catur, sekakan itu loh. Madhab mayoritas para ulama mengatakan itu makruh. Ini sekakan itu makruh. Kenapa? Permainan-permainan semacam itu enggak ada manfaat akhirat, enggak ada manfaat dunia. Ini manfaat akhirat enggak ada, tapi ada manfaat dunia. Apa contohnya? Bal-balan. Ini fisik jadi sehat. Ini seger, ketemu banyak teman lah. Permainan kayak gitu catur itu ya, masya Allah. Khusyuk, ono, rong jam, ono, wis punggungnya capek, malah sakit karena sering duduk. Guna manfaat akhirat, gak baca Quran, yo gak zikir. Ini gak ada manfaat dunianya. Sesuatu yang gak ada manfaat akhirat, gak ada manfaat dunia dan cenderung memadharatkan itu yang terlarang. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini. Yang kita bahas, kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.